Mitra Bisnis Indopos menulis, para pengusaha hiburan menuntut Pemprov DKI untuk segera membatalkan atau merevisi peraturan gubernur yang melarang total merokok di dalam gedung. Larangan merokok dalam gedung sangat merugikan pengusaha hiburan malam karena sebagian besar pengunjungnya adalah perokok. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda? Tentu berpengaruh dong. Jadi kan aturan yang sebelumnya kan ada ruang merokok ya. Jadi boleh dibagi untuk yang merokok dan tidak merokok kan. Tapi kan aturan yang baru sekarang ini malah ruang merokoknya tidak boleh ada di dalam ruangan. Untuk gedung bertingkat harus di luar ya susah kan. Di luar itu kan tidak ada pataran yang memang nggak boleh ada dinding, nggak boleh ada atap. Jadi gimana tuh? Walaupun udah ada eksos dan lain-lain kan tetap nggak boleh. Nah, saya kira ini akan cukup merugikan buat kafe-kafe terutama dan restoran-restoran yang ada di pusat-pusat belanja. Mengapa dapat sangat merugikan? Sebab kalau kita lihat ya bahwa penertiban ini kan tidak bisa menyeluruh ya. Belum pernah berhasil itu penertiban menyeluruh. Selalu saja ada tempat-tempat lain yang tidak ditertibkan. Nah, sehingga untuk orang-orang yang mengikuti peraturan, itu dia yang pertama-tama akan rugi gitu. Sebab mereka akan tinggalkan konsumennya. Konsumennya akan pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah dirahasia. Misalnya, kafe-kafe yang standalone, yang ada di ruko-ruko, itu kan nggak pernah dirahasia ya. Yang dirahasia kan di pusat-pusat belanja gitu. Jadi akhirnya kita pengalaman dengan peraturan yang pertama saja, yang dimana masih diperbolehkan ada tempat-tempat ruang. Tempat-tempat untuk merokok, itu pun omset bisa turun 70% ya, kalau diterapkan 70-80%. Nah, kalau ini saya kira bisa lebih turun lagi, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut. Saya kira untung ruginya, apalagi perekonomian sekarang ini kan tidak terlalu baik ya. Saya kira itu penting untuk para pengambil kebijaksanaan untuk menilai lah, menurut saya, apa undang-undang itu atau peraturan daerah itu, perda itu, bisa diberlakukan sekarang atau bertahap gitu. Apakah ini akan membuat kafe dan restoran berebut tempat di lantai dasar? Tidak semua mall bisa mengizinkan lantai dasar dipakai untuk kafe kan. Saya kira itu tempatnya dari dulu, dari awal kan kebanyakan lebih banyak branded-branded di situ ya. Sebab kafe kan sewanya nggak bisa mahal ya. Sewanya kan murah-murah itu. Restoran juga murah. Jadi nggak mungkin lantai dasar dipakai untuk kafe itu sedikit sekali. Kemungkinan hanya di tempat-tempat tertentu saja yang bisa. Udah kafe itu kan setiap lantai perlu ada kafe ya. Orang capek ada istirahat di lantai itu. Naik lagi ke atas belanja di lantai berikutnya, capek ada tempat istirahat. Idenya kan seperti itu. Ide awalnya kafe-kafe itu kan. Jadi kalau sekarang semua di lantai dasar, pas orang datang, dijualnya juga harus lebih murah. Kedua, ya butik-butik yang, terutama kalau butik-butik yang mahal, atau butik-butik yang jual baju fashion, mereka kan sebenarnya ada kafe kan, aduh ini bau kopi kan nanti bajunya, bau makanan kan, lucu juga itu nanti. Demikian Stefanus Ridwan, saya Dinda Natasha.